Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min syayi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita kembali untuk kita melanjutkan kajian kita. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita mensyukurinya, kita memujinya, dan kita pergunakan untuk senantiasa kita bisa bertakarrub kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan dan menambah berbagai amal kebaikan. Di antaranya adalah termasuk seutama-utama amalan, yaitu mengkaji dan mendalami agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Talabul ilm, tafaqquh fi dinillah. Ma'asyiral ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, masih dalam bab syurutish shalah, bab syarat-syarat salat yang berkaitan dengan syarat sucinya badan, pakaian, dan tempat, di mana telah kita baca hadis yang ke-207 di kitab saya, 207, 208, 209 yang berkaitan dengan tempat yang dilaksanakan padanya sholat. Kita baca kembali tiga hadis yang ada pada kita yang kita belum menyelesaikan pembahasannya. Hadis yang ke-207, qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala, wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammama. Rawahu Tirmidzi wa lahu illah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bumi semuanya adalah masjid, kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan ada padanya illah, ada padanya penyakit yang dengan sebab illah itu bisa saja hadisnya menjadi hadis yang lemah. Namun hadis ini hanuzakumullah dengan jalan-jalannya adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih walaupun diperselisihkan pada rawi yang ada pada sanadnya, yakni Amr ibn Yahya ibn Ammarah. Di mana dari dua jalan, yakni melalui jalan Sufyan al-Thawri maupun Sufyan ibn Uyainah dengan hadis riwayatnya mursal. Namun diriwayatkan oleh sebagian para ulama secara mausul, secara tersambung sanadnya, di antaranya oleh Muhammad ibn Ishaq, Abdul Wahid ibn Ziyad, Hamad ibn Salamah, Abdul Aziz Darwardi, dan yang lainnya, di mana riwayat yang mausul disebutkan adalah langsung dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, sehingga riwayat yang tersambung tersebut dikuatkan oleh pendapat Al-Imam Ibn Mundhir, begitu juga Imam As-Syafi'i, Ibn Hazm, Ibn Daqiqil Aid, begitu juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Sehingga walaupun dikatakan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani walahu illah, ada penyakitnya, yakni ada sisi mursal, namun datang riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan tersambungnya sanad hadis tersebut. Sehingga hadis ini kesimpulannya adalah hadis yang sahih. Sehingga hadis ini pun disahihkan di antaranya oleh Syekh Muqbil di dalam kitab Al-Musnadul Jami'. Kemudian hadis yang ke-208, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala nahana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ay yusalla fi sab'i mawatina al-mazbalati wal-mazzajarah wal-maqbarah wa qari'ati at-tariqi wal-hammam wa ma'atinil ibil wa fawqa dahri baitillahi ta'ala, rawahu Tirmidzi wa da'afahu. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengerjakan salat di 7 tempat. Al-mazbalah, tempat pembuangan sampah. Wal-mazzarah, pada pertemuan yang lalu saya sebutkan tempat pembuangan bangkai ya. Nah, saya merujuk kepada kamus yang lebih tepat adalah tempat penyembelihan hewan, mazbarah, tempat penyembelihan hewan. Apa kalau tempat kita? Hah? Yang biasa di dekat-dekat pasar dulu, tempat penyembelihan hewan. Ada bahasanya, eh? Penjagalan. Ah ya, penjagalan. 6. Wal maqbarah, dan pekuburan. Sudah 3. Wa qari'ati at-tariq, tengah jalan. Wal hammam, kamar mandi. Wa ma'atinil ibil, kandang unta atau di tempat ditambat-tambatkannya unta. Wa fawqa dhahri baitillah ta'ala, dan di atas Ka'bah Baitullah Ta'ala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, wa da'afahu, kata Imam Al-Hafidz, Imam Tirmidzi melemahkan hadis ini. Dan kesimpulannya hadis ini adalah hadis lemah, bahkan dhaifun jiddan, lemah sekali. Nah, pada sanadnya terdapat rawi bernama Zaid ibnu Jubairah. Zaid ibnu Jubairah ini rawi yang dihukumi oleh para ulama matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan karena sangat lemah. Nah, kemudian hadis yang ke-209, wa an Abi Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala samitu Rasulullah SAW alaihi wasallam yaqul la tusallu ilal kuburi wa la tajlisu 'alaiha, rawahu Muslim. Dari Abi Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ilal kubur, jangan kalian salat mengarah atau menghadap kubur, dan janganlah kalian duduk di atas kubur. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, maka tidak syak hadis ini adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 972. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah menyebutkan hadis-hadis ini adalah ada kaitan pembahasan tentang syarat-syarat salat, karena disebutkan dalam bab syurutish shalah karena berkaitan dengan kesucian tempat. Ya, kesucian tempat. Karena pada beberapa tempat yang dilarang dilaksanakan padanya salat, disebabkan sebagian para ulama menyebutkan sebabnya adalah ada padanya najis. Ada padanya najis. Nah, maka ini menjadi pembahasan kita. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan, yaitu hukum sholat di makbarah. Karena hadis yang pertama dan hadisnya adalah sahih, yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, al-ardu kulluha masjid. Nah, permukaan bumi itu semuanya adalah masjid. Artinya, yajuz fihi sholat, boleh padanya dilaksanakan sholat, tidak terlarang. Illal makbarah, kecuali pekuburan, wal hammam, dan kamar mandi. Sholat di pekuburan telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, hukumnya adalah haram, tidak boleh, dan pendapat yang kuat adalah tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya karena dikuatkan dengan banyaknya riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita tidak melaksanakan salat di tanah pekuburan. Tanah pekuburan. Kecuali yang akan kita sebutkan adalah salat jenazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya yang dikeluarkan Imam Muslim, nomor hadis 532 dari hadis Jundub Ibnu Junadah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattahiduna kubur anbiya'ihim masajid wa salihihim masajid, ala fala tattahidul kubur masajid fa inni anhaakum an dhalik. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian, dalam riwayat yang lain adalah yang dimaksudkan orang Yahudi dan orang Nasara. Nah, orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara, karena datang dalam riwayat yang lainnya Rasulullah SAW menyatakan, la'anallah al-Yahud wa Nasara ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasara di mana mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Dalam riwayat ini Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian kebiasaan mereka menjadikan kuburan para nabi atau orang-orang soleh mereka masajid, sebagai masjid. Dan pengertian menjadikan kuburan sebagai masjid mencakup dua pengertian, sebagaimana disebutkan diantaranya oleh Syaikh Shalih Utsaimin di dalam kitab Qaul Mufid Syarah Kitab Tauhid. Begitu juga yang diterangkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa, yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid mencakup dua makna. Makna yang pertama, membangun masjid di atas kuburan, membangun masjid di atas tanah pekuburan. Naam. Di mana itu lokasi pekuburan, makbarah, kemudian dibangunlah di atasnya masjid. Maka yang demikian adalah tidak boleh. Asy Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan yang demikian harus dipindah, imma masjidnya, imma kuburannya. Kalau lebih dulu kuburannya yang ada, lebih dulu kuburannya, maka masjidnya yang dipindah. Kalau masjidnya yang duluan, maka kuburannya yang dipindah. Nah, ala fala tattakhidul kubur masajid. Ketahuilah, jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian. Nah, begitu juga hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha kubura. Jadikanlah di antara atau sebagian dari salat kalian di rumah-rumah kalian. Dan yang dimaksudkan adalah salat sunnah. Salat sunnah. Sebagaimana datang dalam hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan hadisnya sahih, Rasulullah SAW menyatakan, afdalus salat ahadikum fi baitihi illal maktubah. Sesungguhnya seutama-utama salat seseorang di antara kalian, di dalam riwayat yang lain, afdalus salatil mar'i, sesungguhnya seutama-utama salat seseorang adalah fi baiti, di rumahnya, illal maktubah, kecuali salat fardu. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikanlah di antara salat-salat kalian adalah di rumah kalian. Wala tattakhiduha kubura. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Dan ini juga mengandung dua makna, larangan menjadikan rumah sebagai kuburan mengandung dua makna. Yang pertama adalah jangan mengubur jenazah di dalam rumah. Larangan mengubur jenazah di dalam rumah. Nah, di antaranya adalah karena adanya larangan. Hadis ini hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. Begitu juga yang disebutkan dalam hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Dan hikmahnya adalah saddud dara'i, menutup celah pintu yang mengarah kepada kesyirikan. Karena bisa jadi kemudian tempat itu akan diagungkan. Nah, kemudian yang kedua adalah hikmahnya supaya tidak meniadakan kandungan ziarah kubur. Karena kalau dikubur di rumah, kita datang ke rumah tersebut atau penghuni rumah itu datang ke rumah itu, ini datangin rumah atau datangin kuburan. Ya kan? Sementara kita adalah dituntunkan untuk mendatangi kuburan itu dalam rangka ziarah kubur, untuk mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada akhirat, Kata Rasulullah SAW, fazuruha, ziarahlah kalian kubur, fa innaha tudzakkirukumul akhirah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Nah, dan di antara hikmah ziarah kubur adalah untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dengan doa yang datang dari Rasulullah SAW, yakni ketika kita masuk ke tanah pekuburan, masuk ke lingkungan pekuburan, kita adalah mengucapkan salam, yang itu adalah mengandung doa assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lalahikun as'allahu lana walakumul afiyah. Kalau kemudian kuburan itu di ya ada di dalam rumah, kita mau masuk rumah bagaimana? Salam kepada ahlul kubur atau ahlul bait? Nah, kalau kita salam kepada ahlul kubur, kita katakan assalamualaikum ahlad diyar. Orang yang masih hidup, ya, marah mereka. Ya. Kalau kita menyampaikan salam kepada orang yang masih hidup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara di situ ada kuburan. Maka ini adalah meniadakan nilai ziarah kubur. Kemudian namanya rumah. Namanya rumah Ihwanul Jazakumullah adalah biasa dipakai untuk tempat bermain, tempat sendagura, tempat ini dan itu. Nah, dan itu adalah tidak selayaknya dikerjakan di pekuburan. Sementara di dalam rumah itu ada kuburan. Nah, begitu juga adalah hikmahnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin adalah bisa menjadikan sempitnya ahli waris. Ya ini karena mereka adalah berhak mendapatkan warisan ketika keluarganya atau orang tuanya meninggal. Nah, maka hal yang demikian bisa menjadikan sempitnya bagi mereka. Dan hikmah-hikmah yang lainnya, yang jelas secara nas larangan untuk menjadikan rumah kuburan. Makna yang pertama adalah menjadikan rumah tempat dikuburkannya jenazah. Nah, karena sebagian orang ada yang menguburkan jenazah, khususnya jenazah bayi, ya, di rumah atau di pekarangan rumah. Nah, maka ini tidak boleh. Harus makbaroh ada hukumnya sendiri, rumah ada hukumnya sendiri. Nah, termasuk adalah tidak boleh kita membaca Al-Quran di kuburan-kuburan. Nah, sementara kita di rumah adalah kita dituntunkan untuk membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW menyatakan, fa inna syaitan yanfiru minal bait tuqra'u fihi al-baqarah. Nah, ketika Rasulullah SAW menyatakan, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Begitu juga adalah dilarang untuk membangun di atas kuburan. Makna yang kedua adalah menjadikan rumah seperti kuburan, yakni ketika rumah itu tidak pernah digunakan padanya salat, tidak pernah dibacakan padanya Al-Quran. Berarti walaupun tidak ada kuburannya di rumah tersebut, maka masuk kepada makna larangan menjadikan rumah seperti kuburan. Menjadikan rumah seperti kuburan. Kenapa seperti kuburan? Karena tidak pernah sholat, digunakan sholat di dalam rumah tersebut. Yang dimaksudkan adalah sholat sunnah, penghuninya tidak pernah sholat di rumah tersebut dan tidak pernah membaca Al-Quran padanya. Sehingga ilah tersebut disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tadi, dari hadis Abdullah bin Umar, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikanlah dari sebagian salat-salat kalian adalah di rumah-rumah kalian. Wala tattakhiduha kubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maka Dari hadis-hadis ini, pendapat yang terkuat adalah haram, terlarang salat di makbarah, di pekuburan. Dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini adalah pendapat jumhur para ulama, adalah salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah kalau dilaksanakan di pekuburan. Kecuali, sekarang pembahasan berikutnya adalah hukum salat jenazah di makbarah. Salat jenazah di pekuburan. Jumhur ulama berpendapat disyariatkannya salat jenazah di makbarah. Di makbarah. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan hadisnya nanti akan kita lewat pada bab salatul jenazah, salat jenazah. Ya, ini tentang kisah wanita yang biasa membersihkan masjid, masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di pagi hari Rasulullah SAW tidak mendapati wanita tersebut, wanita tua yang biasa membersihkan masjid. Kemudian bertanyalah kepada para sahabat. Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, tadi malam telah dimakamkan jenazahnya. Nah, dalam hadis tersebut disebutkan adalah para sahabat menganggap sepele wanita ini, tidak akan di dianggap besar oleh para sahabat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ditanyakan oleh Rasulullah ketika Rasulullah sallam biasa mendapati ada wanita tua yang biasa membersihkan masjid, ini kok tidak ada. Maka para sahabat mengabarkan tadi malam jenazahnya dikuburkan. Maka Rasulullah sallam mengatakan kepada mereka, afala adullani, kenapa kalian tidak memberitahuku atau menunjukkan kepadaku kalau dia meninggal? Maka Rasulullah SAW meminta untuk ditunjukkan kuburannya. Tunjukkan kuburannya. Setelah ditunjukkan, beliau sholat jenazah. Beliau sholat jenazah. Nah, ini sholat ghaib. Bentuk yang kedua dari sholat ghaib. Ketika jenazahnya sudah dikuburkan. Nah, bentuk yang pertama dari sholat jenazah adalah seperti salatnya Rasulullah dan para sahabat mensolati, yakni najasi, meninggalnya Raja Najasi. Najasi. Nah, yang dia masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Nah, karena negerinya tidak ada yang mensolatkan, ya, tidak ada yang mensolatkan karena adalah di lingkungan orang-orang Nasara, maka Rasulullah SAW mensolatkan Raja Najasi ketika meninggalnya dalam keadaan Rasulullah SAW di Madinah bersama para sahabat. Bentuk yang kedua adalah salat ghaib, adalah ketika jenazah sudah dikuburkan. Bagi orang yang luput, ketika sebelum menguburkan tidak sempat untuk mensolatinya, terluput, maka boleh dia mendatangi kuburannya untuk melaksanakan salat jenazah di pekuburan tersebut. Nah, sehingga pendapat jumhur ulama dari hadis tersebut, mereka berpendapat bahwasannya salat jenazah, baik jenazah itu sudah dikuburkan atau belum dikuburkan, karena kedua-duanya masuk kategori salat jenazah. Masuk kategori salat jenazah, maka boleh dilaksanakan di makbarah. Nah, boleh dilaksanakan di makbarah. Dan kita biasa dulu, ikhwan, di Yaman, ya, sebagian jenazah kondisi cuaca baik dan tidak dalam kondisi perang, ya, jenazah disolatkan di makbarah. Di mana di samping makbarah itu ada padang pasir luas masih, sholatkan di situ, dekat dengan makbarah. Nah, walaupun sebagiannya disolatkan di masjid ketika kondisi tidak memungkinkan. Ini pendapat jumhur. Adapun pendapat Imam Ahmad dalam sebuah riwayat, beliau berpendapat la tasih, tidak sah, karena masuk kepada keumuman hadis Abu Hurairah, Abi Sa'id Al-Khudri, al-ardu kulluha masjid illa al-maqbarah wal hammam. Semua permukaan bumi adalah masjid kecuali pekuburan dan kamar mandi. Salat di makbarah tidak boleh, di pekuburan tidak boleh. Ini pendapat Imam Ahmad. Naam. Berkata Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarhul Mumti', beliau mengatakan wa madama annahu qasabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal qabr fala farqa baina ayyu shalla 'ala janazah madfunah aw 'ala janazah ghairi madfunah li anna al-illah wahidah wa hiya anna hadzal mayyit alladzi yusalla 'alaika na fil maqbarah wa amalun nas 'ala hadza annahu yusalla 'alal mayyit walau qabla dafni fil maqbarah intaha. Kata Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, selama telah datang secara sahih bahwasannya Rasulullah SAW salat di makbarah, di atas pekuburan, yang dimaksudkan adalah salat jenazah, maka tidak ada bedanya antara salat jenazah yang sudah dikubur ataupun salat jenazah yang belum dikubur, karena sebabnya satu, yaitu salat jenazah. Nah, dan bahwasannya mayat tersebut disolatkan di makbarah, ini juga menjadi amalan manusia sampai hari ini. Disolatkan jenazah di atas di pekuburan, sekalipun jenazah tersebut belum dimakamkan, belum dikubur. Nah, dan ini adalah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, boleh. Nah, tidak mesti di rumahnya, tidak mesti pula di masjid. Ada di makbarah masih ada tanah lapang, tanah yang lumayan luas. Nah, apalagi kalau manusia sudah ngumpulnya di makbarah. Nah, misalnya sebuah jenazah kalau masuk dibawa ke rumah dulu atau masjid dekat rumahnya, terlalu jauh dari posisi dia keberadaan jenazahnya, lebih dekat ke makbarah. Sementara makbarah itu ada tempat untuk dilaksanakan sholat di situ. Betul. Bawa ke makbarah langsung, disolatkan di sana. Maka tidak mengapa solat jenazah, perkecualian. Kenapa? Karena datang hadis, yakni Rasulullah SAW yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW melaksanakan solat jenazah di makbarah. Hadis Abu Hurairah dan hadisnya sahih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. 6. Ini berarti hadis ini memperkecualikan, memperkecualikan hadis yang umum dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, al-ardu kulluha masjid illal maqbarah wal hammam. Permukaan bumi semuanya adalah masjid kecuali makbarah, pekuburan dan kamar mandi. Tidak boleh salat di makbarah, di pekuburan, kecuali berarti apa? Salat jenazah. Kecuali apa? Salat jenazah. 6. Begitu juga yang menguatkan, termasuk yang menguatkan, yang menunjukkan bolehnya sholat jenazah di makbarah adalah hadis yang dikeluarkan oleh Abdul Razzaq As-Sun'ani rahimahullah dari jalan yang juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Mundhir dalam kitab Al-Awsat. dari Ibnu Jurayd, dia mengatakan kepada Nafi, Nafi maula Ibnu Umar, bekas budaknya Abdullah Ibnu Umar, akana Ibnu Umar yakrahu ayyusalla wasatal kubur, qala laqad sallaina ala Aisyah wa ummi Salamah wasatal baki wal imamu yauma sallaina ala Aisyah Abu Hurairah wa hadara dalika Ibnu Umar wa isnadu sahih. Sanad hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani rahimahullah, begitu juga Al-Imam Al-Mundhir dalam kitab Al-Awsat. Imam As-Sun'ani kitab Subul Salam, Sarah Bulughul Maram, begitu juga Al-Imam Al-Mundhir dalam kitab Al-Awsat jilid yang kedua. Dari jalan Ibnu Jurayd, dia bertanya kepada Nafi maula Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apakah Ibnu Umar, pertanyaannya, apakah Ibnu Umar melarang atau memakruhkan salat di tengah pekuburan? Maka dijawab oleh Nafi, Sungguh kami telah melaksanakan sholat jenazahnya Aisyah, sholat jenazahnya Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma di tengah pekuburan Baqi, di tengah lokasi pekuburan Baqi. Padahal itu adalah dekat Masjid Nabawi, iya kan? Dekat Masjid Nabawi. Tapi dilaksanakan, yakni jenazahnya Aisyah, jenazahnya Ummi Salamah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di, yakni pertengahan, artinya di lokasi pekuburan Baqi, dan imam yang menjadi imam di hari kami mensolatkan jenazahnya Aisyah, imamnya adalah Abu Hurairah. Yang kala itu hadir Abdullah Ibnu Umar. Ini menunjukkan Abdullah Ibnu Umar tidak mengingkari, bahkan beliau sholat menjadi makmum yang diimami oleh Abu Hurairah. Riwayatnya ini adalah sahih, riwayat Imam As-Sun'ani, begitu juga Al-Imam Al-Mundhir dalam kitab Al-Awsat, ini adalah riwayatnya sahih. Pernah sholat jenazah di pekuburan? Sebelum dikubur itu kita sholat jenazah. Ya, sekalipun sebelum dikubur boleh di. Di rumah itu sebelum dikubur. Oh ya, kalau di rumah ya. Misalnya sekarang di rumah sudah sholatkan, ya kan? Dibawa ke pemakuburan, ternyata ada orang-orang yang baru datang. Kami mau mensholatkan, boleh enggak? Boleh atau tidak? Oh, ini sudah disolatkan tadi di rumah. Salat jenazah mau berkali-kali salat silakan. Ada orang datang salat selesai, ternyata ada lagi mau mensolatkan, silakan. Boleh. Nah, boleh. Di antara dalilnya adalah kisahnya wanita yang meninggal yang dikuburkan tanpa sepengetahuan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat tentu sudah mensolatkannya, maka disolatkan lagi oleh Rasulullah SAW juga. Ya. Berarti tidak harus sekali. Sebagian orang, oh ini sudah disolatkan, gak usah lagi. Nah, ini adalah menghalangi kebaikan. Ternyata ada orang-orang, misalnya termasuk yang menggali kuburan, mau mensolatkan, mau pulang, ya jenazahnya sudah dibawa, belum sempat datang di situ sebelum dikuburkan, kami mau mensolatkan, silakan mensolatkan, boleh. Ya, ternyata setelah dikubur datang orang lagi rombongan, aduh terlambat, gimana ini, kami belum mensolatkan. Subhanallah, mensolatkan kemudian mengiringi jenazah sampai kuburan mendapatkan dua kirat, ya kan? Dua kirat. Ini datang terlambat, tadi tidak mengiringi jenazah, juga tidak solatkan, enggak dapat dua kirat, satu kirat saja enggak dapat. Ya sudah, solatkan. Nah, boleh. Setelah dikuburkan, sholatkan. Riwayatnya sahih. Tapi kan dikuburan tetap sholat. Iya, sholatnya dikuburan. Inilah yang kita bahas, boleh. B-O-L-E-H, boleh. Untuk menguatkan. Karena kemarin ditanya oleh beliau. Ya, sholat jenazah. Nah, artinya datang dalil yang sahih itu cukup bagi kita. Jangan kemudian, kok enggak biasa? Ya, kok tidak menjadi kebiasaan kita? Nah, jangan mengukur kebiasaan. Kebiasaan kalau salah atau kurang tepat atau yang benar belum dikerjakan, yang ada dalilnya belum dikerjakan, maka kebiasaan jangan menjadi dalil. Kalau kebiasaan itu tidak tepat apalagi. Antum tinggal di lingkungan kebiasaan minum-minuman keras, nanti dalilnya kebiasaan. Nah, kan enggak benar. Tapi kalau apakah kita mesti berwudu, Ustaz? Iya. Kuburan itu kan enggak ada, Ustaz. Bagaimana mulai salat kuburan? Berwudu enggak ada apanya? Tempat wudunya, cari air. Kalau enggak ada air, tayamum bisa. Ya kan, sudah kita bahas. Kapan tidak mendapati air, maka dengan tayamum, kan begitu. Nah, insya Allah ada. Di tali cerai itu, kalau itu sudah dilakukan itu barang tali cerai ada kubur di tempat apa? Silahkan. Aisyah tadi disolatkan di mana? Di Baqi, di lingkungan Baqi, tanah pekuburan Baqi. Padahal itu jelas dekat dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, bayangkan, iya kan? Nah, tidak apa-apa. Bayangkan Aisyah disolatkan, Ummi Salamah disolatkan, yang mengimami Abu Hurairah, termasuk yang menjadi makmum siapa tadi? Abdullah ibn Umar. Gak percaya? Buka dalam kitab, ya ini Subul Salam, nah jilid pertama halaman 400. 7, begitu juga kitab Al-Awsat Ibnu Mundhir. Nah, dan riwayatnya adalah sahih. Selesai masalah salat di pekuburan. Hukumnya apa? Tidak boleh kecuali salat jenazah. Nah, supaya kita salat khusyuk, kita latihan salat khusyuk di pekuburan. Ya, tetap tidak boleh. Tidak pernah Rasulullah SAW mengajarkan sholat di kuburan. Nah, sholat khusyuk di kuburan tidak akan didapat. Nah, karena sholatnya bagaimana dikatakan khusyuk? Ya, yakni sholatnya sendiri sudah batal, haram dilaksanakan di situ, dan pendapat yang kuat sebagaimana yang telah kita lewati adalah tidak sah sholatnya. Berbeda dengan tempat-tempat yang lain yang dilarang nanti adalah hak dilarang tetapi sholatnya sah. Ini menurut jumhur. Ya, sholatnya sah. Di yang lainnya nanti insya Allah dibahas satu persatu. Masalah yang kedua, kita selesaikan hadis yang pertama dulu. Ya, ini illal maqbarah sudah selesai, wal hammam. Sekarang sholat di kamar mandi. Masuk badannya toilet lebih lagi. Ya, kamar mandi yang sekalipun tidak ada toiletnya dilarang, apalagi yang jelas ada toilet. 6. Sebagian ahlul ilm berpendapat haram dan batal salatnya. Ini adalah madhabnya Imam Ahmad, kemudian juga Abu Thawr, dan pendapat Dhahiriyah. Pendapat Dhahiriyah. Dalilnya adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang kita baca tadi. Adapun jumhur berpendapat makruh. Nah, makruh. Dalilnya jumhur adalah ju'liyatil ardu masjidah wa tahura, umum. Ini lafaz umum. Dijadikan untukku semua permukaan bumi ini masjid, wa tahuron, dan alat untuk bersuci. Ini jumhur. Yang rajih dalam hal ini adalah pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang pertama yaitu haram wal butlan dan batal salatnya. Ini adalah pendapat yang dirajihkan oleh Imam Syaukani. Di beberapa kitabnya, Nailul Autar, Sail Jarar, Nam, dan kitab beliau dan kitab-kitab fikih beliau, Imam Syaukani. Kemudian juga dirajihkan oleh Imam Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Itu juga yang dirajihkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Adapun pendapat jumhur itu adalah hadisnya umum. Junial ardu masjidan wa tahura. Dijadikannya untukku bumi semuanya adalah masjid dan alat untuk bersuci, yakni dalam hal ini tayamum, adalah lafadznya umum. Sementara datang di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW perkecualikan illal maqbarah wal hammam, kecuali pekuburan dan kamar mandi. Nah, satu misal ya, kondisi ini lingkungan semuanya tergenang air. Ya, tergenang air. Nah, dan yang lainnya adalah tanah biasa, becek. Sementara kamar mandi ya kering, terbuat dari keramik. Pilih mana? Hah? Pilih di kamar mandi terbuat dari keramik, kelihatan bersih, atau di luar? Sementara di luar adalah tergenang air dan becek. Maka tetap dipilih yang di luar, karena di kamar mandi adanya datang larangan. Nah, adanya datang larangan. Ini hanyalah pembahasan hadis yang pertama dari tiga hadis yang kita baca. Untuk yang lainnya, masalah yakni salat di tempat pembuangan sampah, lingkungan tempat pembuangan sampah, kemudian tempat penyembelihan hewan, penjagalan, pertengahan jalan, kemudian salat di atas Ka'bah, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Alafu minkum, kita malam ini belum bisa nambah lebih. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan, Afan, ana mau bertanya tentang sholat sunnah duha dan sholat sunnah tahajud. Kapan waktu keduanya yang dikerjakan yang bagus? Dan apakah kedua sholat sunnah ini dianjurkan membaca doa iftitah? Jazakumullah khair, antum jazakumullah khair. Sholat sunnah duha waktunya adalah terbitnya matahari setinggi sepenggalah. Tombak kecil ukurannya. Naam. Biasa diawali dengan, ya ini kalau sebagian yang sholat subuh, selesai sholat subuh dia tetap di masjid, di tempat sholatnya, dia tunggu sholat, ya ini dia tunggu matahari sampai terbit, yang disebut dengan waktu suruk. Waktu apa? Terbit matahari, tunggu sedikit sampai penuh keluarnya dan agak tinggi sedikit, baru kerjakan sholat. Itulah yang juga termasuk sholat duha. Sebagian orang mengistilahkan dengan sholat suruk, Maka ini sepotongan kita, wallahu alam, tidak didapati dalam kitab-kitab fikih yang sepotongan yang sudah kita buka dari kitab-kitab fikih pengistilahan sholat suruk. Namun pembahasannya hadis tersebut adalah di sholat duha, karena itu mulai sholat duha. Cuman sholat duha itu ada nilai khususnya, yang dimana Rasulullah SAW menyebutkan bagi orang yang dia tetap duduk di, tinggal di masjid atau terduduk di tempat sholatnya dari seusai subuh hingga terbitnya matahari kemudian sholat dua rakaat, yang itu adalah sebenarnya sholat duha, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, yakni kana lahu ka ajri hajj, umrah atau hajj, tamah. Dia mendapatkan pahala seperti umrah atau haji sempurna. Disebutkan tiga kali oleh Rasulullah, sempurna. Ya, itu ketika digabungkan tadi ya, sholat subuh berjamaah, kemudian dia tetap di tempatnya dia sholat, atau disebutkan, ditanyakan oleh kepada Syekh bin Bas, apakah termasuk kalau orang pindah dari tempat sholatnya tetapi tetap di masjid karena mungkin mengambil mushaf, Al-Quran, kemudian, maka ini termasuk, ya ini tempat sholatnya dimaksudnya adalah di masjid itu, tidak keluar, kecuali keluarnya misalnya batal berwudu, kemudian dia berwudu. Nah, kemudian dia sholat nanti seusai suruk terbitnya matahari, maka itulah pahalanya. Maka ini tentu waktu yang utama ketika tergabungnya amalan tadi, ya. Dan itu tidak didapati misalnya antum selesai subuh pulang dulu, ya minum kopi teh dulu, nah, misalnya nanti suruh saruk datang lagi ke masjid, ini nggak dapat, ya nggak dapat. Itu cuma dapat pahala ngopi, pahala kopi, minum kopi, bukan? Nah. Yang wudhu sampai ya, sedangkan ya ini. Akhirnya sholat subuh, sholat duha adalah menjelang duhur sebelum matahari di tengah. Karena di matahari di tengah, sebagaimana sudah kita lewat, ya ini waktu terlarang. Sebelum masuk waktu terlarang, ya ini sekitar jam-jam setengah sebelas, jam sebelas. Dan itu adalah waktu yang paling utama. Secara umum sholat duha yang waktu yang paling utama adalah justru ketika di akhir-akhir itu. Itulah yang disebut nanti akan kita lewat pembahasan sholat duha. Ya ini waktu-waktu yang disebut disebut kalangan oleh orang-orang Arab di saat anak-anak unta, anak-anak unta itu suka berguling-guling atau berderum di padang pasir, karena itu waktu-waktu hangat untuk mereka, waktu hangatnya untuk mereka. Itulah waktu-waktu sholat duha yang paling utama. Ya, justru mendekati waktu-waktu akhir. Nah, ini sekitar setengah sebelas, jam sebelas. Ya, jangan sampai masuk waktu terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sholat sunnah tahajud adalah waktu yang paling afdol adalah sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam, sebagaimana nanti akan kita bahas insyaallah. Apakah disunahkan membaca doa istiftah? Nah, disunahkan membaca doa istiftah, termasuk adalah doa istiftah yang ketika sholat tahajud, ya ini Rasulullah SAW lebih membiasakan lafaz tersendiri seperti Allahumma Rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila. Nah, dan selanjutnya yang akan kita bahas nanti pembahasannya dalam sholat sunnah. Pertanyaan, saya harus memilih mana Pak Ustaz, sholat berjamaah di musholla lebih dekat atau sholat sendiri di masjid, atau sholat sendiri di masjid lebih jauh? Sholat berjamaah di musholla lebih dekat atau sholat sendiri di masjid lebih jauh? Adalah sholat berjamaah di musholla. Nah, kecuali sholat jamaah yakni Jumat. Kalau di musholla tidak sah, harus di masjid jami kalau sholat Jumat. Nah, misalnya antum sholat masjid jaminya jauh, kita di musholla aja, ya kita bikin ya ini Jumatan, makanya ini tidak sah sholat Jumatnya. Nanti akan kita lewat, harus di masjid jami, karena itu juga bisa memecah belah. Nah, ada tahiyatul musholla, ada tahiyatul masjid. Pinter, Ya, tambahan ilmu dari beliau. Kalau di musala tidak ada tahiyat, karena tahiyat itu adalah berlaku di masjid. Adapun salat jamaah di musala sah dan terhitung jamaah. Permasalahannya di sini dia datang ke masjid salatnya sendiri. Ya. Maka salat jamaah di musala lebih afdol. Nah, cuman yang perlu ditambahkan di sini, di masjid mestinya jangan kalah dengan musala. Nah, ya. Masjid kok sendiri malahan. Masjidnya di kampung mati mungkin ini. Ya. Secara salat berjamaah tentu lebih afdol daripada salat sendiri. Rasulullah SAW jelas, salatul jamaah afdol min salatil faddi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdol daripada salat sendirian 27 derajat. Apa hukumnya masjid yang tidak ditempati salat pada satu waktu salat? Nah, dilihat. Mungkin kalau orangnya situ sudah bedol desa, pindah semua, masjidnya enggak ada yang menghuni, ya bisa jadi. Tapi kalau di situ masjid ada orang-orang kemudian tidak digunakan salat, orang-orang yang kemana salatnya ini? Nah, kalau mereka salatnya ada tempat memang, ya silakan. Tapi kalau masjid yang semestinya adalah digunakan salat kemudian tidak dilaksanakan salat, maka yang tidak semestinya demikian. Ada di beberapa daerah ada masjid lama, ada masjid baru. Ya, masjid lama dirobohkan enggak boleh. Ya, biarin. Ya. Masjid barulah dilaksanakan tambah salat. Masjid lamanya nah dipakai kegiatan-kegiatan yang lain. Tentu berarti masjid lama ini walaupun masih dibilang orang masjid, maka jelas karena di situ di sampingnya adalah masjid baru. Ya, salat. Maka kalau keadaannya demikian tidak mengapa. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khair. Amin atas doanya. Naktabi ada qadar. Subhanakallah muhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.